memang anak ini kalau lahir normal, dia akan nyusahin orang tuanya. Diambil daripada kisah Khidir, gitu kan? Waktu bertemu dengan Musa alaihissalam, kemudian dibunuh anak kecil lagi jalan dibunuh oleh Khidir. Kata Musa alaihissalam, kenapa kau bunuh anak? Tidak ada dosanya. Kata Khidir, jangan kau tanya sesuatu yang memang sebelum saya jelaskan. Tapi kita ringkas cerita adalah terakhirnya Khidir menceritakan anak kecil tadi itu memang saya disuruh bunuh karena dia nanti kalau besar akan durhaka sama orang tuanya. Maka Allah ingin menyelamatkan anak ini dan menyelamatkan orang tuanya. Karena kalau anak ini mati sebelum balik masuk surga, orang tuanya juga selamat dari itu dan Allah akan gantikan anak yang saleh. Tapi ini hanya Nabi yang melakukannya. Garis bawahi hanya Nabi. Jangan keluar dari masjid sini bunuh anaknya orang. Ya. Ini hanya perilaku Nabi dan ini mukjizatnya Nabi Khidir. Ya, alhamdulillah saya sudah bahasa Indonesia sudah jelas. Ya. Nanti dibawa nama-nama saya lagi. Gitu. Jadi ini perlu diketahui. Ini contoh. Tapi kita bisa tarik benang merah dari situ. Gitu kan? Bahwasanya memang ulama mengatakan diantara hikmah kalau ada orang lahir dalam kondisi cacat, Allah memang banyak hikmah. Diantara poin pertama, Allah SWT ingin menyelamatkan orang tuanya dari musibah yang ada. Kalau dia normal lebih berbahaya bagi dia. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Ada yang normal, ada yang sakit, ada yang gagah, ada yang jelek, ada yang putih, ada yang hitam. Keanekaragaman ini membuktikan keajaiban kemampuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Artinya semua ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala ingin meningkatkan derajat orang tuanya dengan dia sabar misalnya, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang-kadang semua anak begini loh. Kalau hidup itu tidak dicoba, ada orang dicoba dengan anaknya lahir cacat, ada yang dianya cacat, ada yang nanti kalau rumah tangga pasangannya yang bermasalah, ada yang mertuanya cerewet, ada yang iparnya bermasalah, buka usaha bangkrut, kemudian buka lagi yang lain. Cobaan demi cobaan datang agar dia mendapatkan cobaan hidup, gitu kan? Jadi kita ini seperti film dalam kehidupan kita, gitu kan? Dalam kehidupan kita itu pasti akan ada suka dukanya, ada senangnya, ada sedihnya, variasi kehidupan. Tapi semua dinilai oleh Allah SWT kalau dia sabar. Ada kata kuncinya kan? Ini sabar nih passwordnya, selamat dari masalah itu. Nanti dapat pahala, nanti dapat begini. Jadi itu murni takdir, Pak. Tapi kalau ada seorang misalnya anaknya, dia sengaja pada saat jalan, lagi pegang, ramai di pinggir jalan raya, anaknya dia pegang anaknya, terus kemudian dilepas sama dia. Terus anaknya lari misalnya, ditabrak. Nah, orang tuanya penyebabnya. Berhubungan dengan masalah ikhtiar di sini. Ya gitu, semestinya dia bisa jaga kan gitu. Dia bisa jaga semestinya. Jadi kalau lahir jelas mutlak, kalau yang memang dia penyebab atau ada orang penyebabnya, dia berarti ikhtiar. Gitu, Pak ya. Anaknya kenapa? Ya berarti sudah ada ikhtiar ibunya. Yang saya paham luar cacat. Oke, kalau ini pertanyaan baru. Kalau ini saya baru paham sekarang. Kalau pada saat ibunya lagi hamil sengaja minum obat untuk supaya anaknya tidak lahir kemudian itu cacat, ya ibunya menjadi penyebab, ada ikhtiar ibunya. Tapi tetap masalah anak itu lahirnya masuk dalam takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau ibunya minum racun anaknya kena cacat, ya itu takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala ada terjadi kan gitu penyebabnya. Lagi badai dia sengaja keluar maka dia kena tenggelam misalnya kan gitu. Jadi itu ikhtiar dia, si ibu yang berdosa, dia menanggung itu. Anak lahir, kalau kita bilang terus anak ini gimana, ya sudah masuk dalam penyebab dari ikhtiar ibunya, gitu kan? Penyebab dari ikhtiar ibunya, maka dia masuk dalam kehidupan dia, jalan kehidupan dia. Kita lihat subhanallah orang-orang anak-anak yang seperti ini, umumnya kalau masih dibiarkan dalam fitrah, tidak ada yang bisikin hal-hal yang buruk, misalnya. Kamu lihat orang lain itu normal, kau sendiri enggak, lihat tuh gini, Tuhanmu tidak adil, itu lain. Tapi kalau dibiarin normal, pasti semua anak-anak begini tuh jalani kehidupannya biasa. Asal dia tidak diolok-olok, dibiarin fitrah, dia jalan saja tuh. Dia tidak ada masalah. Gitu kan? Apalagi semua ini sifatnya duniawi, di akhirat tidak ada lagi. Orang kalau sudah meninggal, semua penyakit tidak ada, postur tubuh semua akan sama. Tidak ada lagi masalah di akhirat. Ini cuma kehidupan dunia. Karena fisik yang kita pakai sekarang sudah saya jelaskan kemarin pada saat kita bahas tanda-tanda hari kebangkitan. Bahwasanya kita akan bangkit dengan jasad yang baru. Bukan lagi jasad kita sekarang. Jasad ini akan dimakan oleh tanah. Gitu kan? kita dibangkitkan dengan jasad yang baru Allah ciptakan, ditiupkan ruh di mahsyar nanti. Itu semuanya sempurna fisiknya. Gitu Pak ya. Silakan tadi. Mukminun bil ijabah. Sebenarnya dua-duanya sudah tepat. Beriman tentang adanya ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Selama syarat doa itu dipenuhi, maka otomatis akan datang. Seperti gini. Orang lapar, syaratnya supaya laparnya hilang, makan. Dan syaratnya makan, mengunyah, misalkan gitu. Menelan. Kalau dia ikuti syarat, dia akan hilang laparnya, sama dengan doa. Jadi beriman tentang adanya ijabah, sebuah hal yang wajib, tidak bisa tidak. Nabi SAW menjelaskan, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi berdoa kecuali Allah akan ijabah. Masalah dihubungkan dengan husnudzan billah, ini konsep dasar akidah, memang harus, ini bab lain. Masalah husnudzan billah, kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berhusnudzan kepada Tuhannya, bersangka baik dengan Tuhannya. Karena semuanya pasti ada kebaikannya. Semua pasti ada kebaikannya. Tidak ada sesuatu yang buruk di muka bumi, di mata manusia, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, mengawasinya, mengontrolnya, dan diikuti dengan hikmah yang luar biasa. Saya kalau tidak salah yang lalu sempat menceritakan kisah sahabat Arjurmi radhiyallahu anhu, di mana beliau matanya buta, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus, tinggal di kemah sendirian. Sudah ceritakan belum yang lalu? Belum, yang enggak hadir kali ini. Jadi beliau ini sahabat Nabi yang terkenal ya. Beliau tinggal di kemah di wilayah Mesir, jauh sekali di padang pasir gitu. Ada seorang tabi'in menceritakan tentang kisah sahabat ini. Dia bilang, saya lagi naik kuda di salah satu padang pasir Mesir, tiba-tiba saya lewati sebuah kemah. Lalu saya tertarik untuk turun melihat kemah tersebut, karena di kemah itu ada suara seorang laki-laki seperti meminta tolong gitu. Saya pun masuk, lalu saya kaget melihat pemandangan seseorang yang matanya buta, dua-dua tangannya putus, kakinya putus. Waktu saya dekat orang tersebut dan saya lihat keadaannya luar biasa, ternyata dia bukan sedang meminta tolong, tapi dia sedang berdoa. Dia mengatakan, ya, sambil mengangkat dagunya ke langit. Ini orang matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, sahabat ini, Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin." Ayat ini. Dia bilang, "Ya Allah, mudahkanlah aku agar mensyukuri nikmat-nikmat-Mu padaku dan kepada kedua orang tuaku dan masukkan aku ke dalam rahmat-Mu," gitu kan? Bersama dengan orang-orang soleh di antara hamba-hambamu. Si tabi'in ini bilang, wahai bapak, kalau kita di Indonesia, wahai orang tua, apa yang kira-kira engkau mau syukuri sama Allah? Apa yang kau syukurin nih? Matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua, di kemah sendirian. Gak ada orang di kemah, sendirian pada saat itu. Langsung dia mengatakan, orang tua orang buta ini mengatakan, diamlah wahai anak muda. Dia tahu suaranya masih muda. Diamlah wahai anak muda. Bukankah Allah masih menggerakkan lisan saya sehingga bisa bersyukur, bisa menyebut namanya? Itu semua nikmat. Kalau seandainya seluruh dunia ini didatangkan untuk saya, tetap saya menganggap menggerakkan lisan saya adalah nikmat yang paling besar, gitu kan? Lalu kemudian orang ini tabi'in bilang, orang tua itu lalu berkata kepada saya punya anak laki-laki sudah tiga hari tidak balik, gitu kan? Coba kamu lihat di sekitar kemah. Biasanya dia yang suapin saya, dia yang urus saya, gitu. Maka kata orang ini, tabi'in ini, baiklah. Dia keliling. Ternyata tidak jauh dari kemah itu, ada satu anak muda jatuh lagi dikerumuni sama singa. Diambil-ambilin dagingnya sama singa. Kata si tabi'in ini, kayaknya ini anaknya. Karena ini padang pasir, gak ada orang hidup di sini, gitu. Pasti ini anaknya. Tapi bagaimana caranya saya ceritain ke orang ini? Udah matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua. Kemudian yang urus dia ternyata cuma anaknya ini yang kasih makan. Berarti sekarang sudah 3 hari gak makan nih. Karena dia bilang sudah 3 hari anak itu hilang. Dia biasa memberikan makan dan minum kepada saya. Gimana caranya nih? Tapi saya harus ceritain. Dia bilang, saya kembali ke kemah. Lalu saya bilang, wahai bapak, wahai orang tua, apakah kau mengenal Ayyub alaihissalam? kata orang tua itu, tentu saja. Ayub lagi dicoba sama Allah, gitu kan? Apakah menurut kamu cobaannya Ayub lebih berat atau cobaanmu lebih berat? Maksudnya dengan kau buta putus tangan gini. Kata orang itu sahabat Nabi, dia belum tahu nih kalau ini sahabat Nabi. Dia bilang tentu saja Ayub alaihissalam. Ayub sampai belasan tahun dalam kondisi ditinggalkan kaumnya, meninggal 12 anak laki-lakinya, kena penyakit kusta, ditinggalkan oleh kaumnya. Ringkas cerita adalah Ayub lebih berat. Lalu kata tabi'in ini, menurut kamu Ayub lakukan apa? Kata orang itu tentu saja bersabar, gitu kan? Tentu saja bersabar. Maka kata tabi'in ini, bersabarlah kalau begitu. Ikutilah Ayub alaihissalam agar Allah berikan kau pahala yang besar karena anakmu dimakan oleh singa. Kata anak orang ini, tabi'in ini bilang, saya kaget orang ini bukan nangis, bukan lalu mengatakan, alhamdulillah yang telah mengutus, yang telah mengaruniakan saya anak yang tidak pernah membangkang dengan saya. Artinya selama dia hidup anak itu baik sama saya. Sekarang mati berarti sudah masuk surga dia, gitu loh. Maka orang ini, tabi'in ini bilang, subhanallah, saya bangga betul lihat orang ini. Gak lama kemudian orang itu mengucapkan syahadat lalu meninggal dunia. Lalu saya bilang pada diri saya sendiri, gimana caranya saya urus nih satu orang nih. Di padang pasir sendirian, saya tidak tahu siapa dia. Gitu kan? Mau dibawa juga ke kota, kotanya masih jauh. Dia bilang tiba-tiba ada 4 orang lewat berkuda, gak tahu dari mana. Turun dari lewat kemah terminal, lalu saya mengatakan, alhamdulillah ada orang. Saya dekatin mereka, sebentar, sebentar, berikan salam. Tolong bantu saya. Kata mereka, kenapa kamu? Dia bilang dalam kemah ini ada orang yang aneh, asing. Matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, meninggal dulu tiba-tiba dan anaknya dimakan singa dekat kemah. Kata mereka, mana orang itu? Kata 4 orang ini. Lalu mereka turun. Waktu itu kebetulan sudah ditutup dengan selimutnya, ada selimut itu kain ditutup. Buka mukanya, begitu dibuka, keempat-empatnya ciumin orang ini. Sambil menangis, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata si tabi'in ini, ada apa kalian? Apa kalian kenal orang ini siapa? Dia bilang, kok tidak tahu orang ini? Ini Al-Jurmi, sahabat Nabi SAW. Orang ini matanya buta seperti ini, justru Allah mau selamatkan dia karena tidak pernah lihat yang haram selama dia hidup. Tangannya putus, justru karena Allah mau dia tidak memegang sesuatu yang haram. Kakinya putus, justru karena Allah mau dia tidak melangkah ke tempat yang haram. Maka pasti dia masuk surga gara-gara itu. Sudah sahabat Nabi, matanya, tangannya, kakinya enggak pernah maksiat. Artinya apa? Kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ternyata Allah pun mencacatkan din, buta matanya, itu dengan hikmah yang luar biasa. Gitu kan? Hikmah luar biasa. Jadi kadang-kadang kita jangan menganggap dengan kita normal berarti kita lebih baik daripada orang cacat. Belum tentu, akhi. Belum tentu, ukhti. Bisa saja dia malah Allah angkat derajatnya dengan itu. Gitu kan? Jadi kadang-kadang kita keluar dari pemikiran kita ya, yang semestinya mengikuti kontrol agama ini, keluar dengan pemikiran manusia sehingga kita akhirnya tidak memahami masalah itu. Jadi berhusnudzon dengan Allah itu sangat penting. Allah tidak akan, Allah lebih sayang kepada kita, teman-teman sekalian, dibandingkan sayangnya ibu kita kepada kita. Hadis banyak masalah itu kan. Di antaranya pada saat dalam satu peperangan, ada seorang ibu, tawanan nih, ibu ini orang kafir, ditawan oleh pasukan muslimin. Lagi debu banyak, keringatan orang-orang pada saat itu. Ada anak kecil, ada perempuan, ada laki-laki, tawanan perang. Lagi digiring oleh para sahabat. Ada satu ibu rupanya, ibu ini lagi menyusuin dan bajunya basah dari ASI. Rupanya ibu ini masuk dalam tawanan dan dia kehilangan anak yang sedang dia susui. Maka ibu ini keliling di tawanan-tawanan tersebut, ada anak kecil dilihat, diangkat, dibalik, bukan anak dia, ditaruh lagi. Terus dia keliling. Nabi SAW lihat perilakunya ibu ini dan tahu kalau ibu ini lagi cari anaknya. Maka kata Nabi SAW, perhatikan ibu itu. Pada beberapa sahabat di sebelah beliau. Maka mereka pun memperhatikan. Pasti ada sesuatu hukumnya yang Nabi SAW ingin sampaikan. Ibu ini angkat anak balik bukan anaknya. Dicari banyak anak-anak. Ada banyak anak-anak di situ. Sampai hanya dia angkat satu anak. Dibalik ternyata anaknya dia. Waktu dia lihat anaknya. Bayangkan kalau kita jadi posisi ibu ini wajar. Dia langsung peluk sambil menangis. Terus dibuka bajunya. Disusuin di depan orang. Dia jadi sudah hilang rasa malu memperlihatkan dadanya ke orang itu, sudah tidak ada lagi di kancah peperangan. Karena dia tadinya pikir anaknya ini akan hilang, gitu kan? Walaupun dia sembunyikan, ditutupin. Tentu Nabi SAW dan para sahabat tidak menyaksikan masalah, tapi dalam riwayatnya dikatakan dia membuka pakaiannya dan menyusuinya sambil mendekapnya, gitu kan? Tapi sini disusui di depan orang. Kata Nabi SAW, saya ingin tanya kalian, kalau seandainya kita bakar api, buat kayu bakar kita bakar api. Kemudian kita suruh ibu itu buang anaknya di api. Apa dia mau lakukan? Kata para sahabat, tentu saja tidak ya Rasulullah. Dia baru kedapat anaknya, baru disusuin, terus kemudian mau disuruh, bukan kita yang bakar ya, suruh dia yang buang anaknya. Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah gak mau kita masuk neraka. Buktinya teman-teman sekalian, 70 tahun kita berbuat dosa. Hari pertama tahun 71 tobat nasuha, demi Allah bersih itu 70 tahun. Dan bisa masuk surga dengan itu. Walaupun derajatnya beda dengan orang-orang yang sudah berbuat lama. Tapi kasih sayangnya Allah luar biasa. Jadi gak ada yang masuk neraka kecuali memang dasarnya orang bobrok udah. Jadi memang harus bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlal, siapa lagi tadi? Sebelahnya. Orang lain dihukum mati lah. Jangan bilang saya. Minggu depan. Tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah diterima. Walaupun. Jadi walaupun dia sudah, itu sebenarnya eksekusi, dibunuh, dipenggal, ditembak, itu memang itu proses dia mati. Tapi di sniper, dipenggal atau tidur di ranjang, tetap pada detik itu dia akan mati. Itu poin penting ya. Jadi maksudnya itu prosesnya saja, dieksekusi atau tidak, tetap dia akan mati kalau ajalnya datang pada saat itu. Masalah amal dia kerjakan, baik ada eksekusi atau tidak, gitu kan, tetap akan diterima selama syaratnya dipenuhi. Ikhlas, benar ikutin syarat dan rukun. Misalnya sholat, tutup aurat, masuk waktu, gerakan bacanya benar, diterima sama Allah SWT. Selama memang dia belum meninggal, insya Allah diterima. Ada lagi? Alhamdulillah. Sudah gak ada? Baik kalau begitu. Kita tutup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Apa yang kita bahas, dan saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk di bulan Syaban ini banyak ya, banyak justru melatih diri ibadah supaya bulan Ramadan terbiasa. Karena banyak kaum muslimin sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, di bulan Syaban itu adalah banyak orang lalai. Banyak orang yang lalai. Karena dianggap Ramadan aja nanti deh sekalian saya ibadah. Itu salah, gitu kan? Maka Nabi SAW mencontohkan justru di bulan Syaban memperbanyak puasa. Bahkan dalam banyak riwayat Bukhari dikatakan Aisyah berkata radhiyallahu anha, tidak pernah saya melihat Nabi SAW berpuasa sebanyak bulan Syaban. Riwayat lain dikatakan Aisyah berkata Nabi SAW berpuasa ya yang full satu bulan itu hanya Syaban dan Ramadan. Gitu kan? Jadi memang ada yang Nabi SAW lakukan di bulan Syaban yang semestinya kita lakukan ya. Artinya kita memperbanyak ibadah, jangan justru kendor, jangan mengatakan nanti Ramadan. Biasanya orang kalau Ramadan, di hari pertama Ramadan baru mau picu dirinya, itu berat. Karena sudah wajib pada saat itu kan. Tapi kalau dari sekarang dia sudah melatih dirinya, ya sudah biasa dia lakukan. Orang yang sudah biasa masuk masjid, tiba Ramadan sudah biasa aja dia masuk masjid gitu kan. Orang yang biasa ngaji, khatam Quran sudah biasa aja di bulan Ramadan. Orang yang biasa puasa sunnah biasa aja Ramadan. Tidak ada beban buat dia. Tidak ada sesuatu yang menjadi masalah yang dia harus baru melatih dirinya. Jadi ini termasuk hal mendasar yang semestinya kita jaga gitu ya. Kemudian yang kedua, seperti biasa saya tetap ingatkan program-program sosial yang sedang kami jalankan. Ada pengadaan motor untuk da'i dengan 16 juta rupiah. Jadi da'i-da'i kita di Jakarta ini, ya bukan Jakarta sebenarnya, di Indonesia ya, yang saya kenal. Kita akan adakan, dan alhamdulillah sudah banyak masuk sekarang. Sudah ada 8 motor yang masuk dan sudah kita alokasikan alhamdulillah sebagian besarnya. Itu untuk kita berikan kepada dai-dai yang memang menggunakan motor dia pada saat berceramah, berdakwah, dengan harapan kita dapat pahalanya. Karena saya ambil tolok ukur misalnya, kalau diri saya sendiri, kalau saya isi pengajian satu hari 2-3 kali, Bapak Ibu sekalian, saya bisa membahas 250 hadis. Ayat Quran itu bisa, kalau dalam 3-4 bisa 50-70, kadang-kadang sampai 100 ayat. Tergantung, kalau bahas tafsir bisa sampai 100 ayat. Banyak sekali. Kalau untuk kita dapat pahalanya 250 hadis dengan 100 ayat itu bayar 16 juta, kita siap bayar aja. Pahalanya kita dapat. Bagaimana kalau motor itu dipakai 5 tahun sama dia? Berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Gitu ya. Jadi sekarang lebih banyak kita fokus ke da'i. Ada juga pengadaan, insya Allah kedepannya nanti akan pengadaan mobil untuk da'i. Kemudian akan ada perbaikan rumah atau pengadaan rumah buat mereka. Ini juga termasuk karena saya lihat masih jarang orang berpikir untuk masalah da'i-da'i ini. Bapak ibu sekalian pikirkan baik-baik, da'i ini adalah pengganti nabi. Kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW sekarang masih hidup, saya yakin kita akan senang, bersukaria untuk selalu membantu memenuhi kebutuhan beliau. Maka beliau sudah meninggal, pewarisnya adalah para ulama. Ulama-ulama kita harus dihormatin, gitu kan. Nah ini kadang-kadang jarang orang yang berpikir. Bahkan ada subhanallah orang yang menipu. Menipu seorang alim, menipu ustadz. Ini bagaimana ini modelnya? Bukannya dihormatin pemimpin umat ini malah ditipu, gitu kan. Ini berbahaya sekali. Dosanya lebih berat. Dan dalam bab sedekah, kata para ulama, orang yang paling besar pahalanya kalau kita berikan sedekah adalah yang paling pertama para ulama dan da'i. Kemudian datang kedua para mujahidin, baru ketiga datang para fuqara dan masakin. Jadi kita kadang-kadang fokusnya ke orang yang ketiga. Kita lupain nih, kalau di Saudi itu imam haram, para ulama-ulama itu hidupnya Masya Allah. Gitu. Bahkan orang-orang pada berebut memenuhi, ada yang memenuhi berasnya, ada yang memenuhi ininya, ada yang memenuhi semuanya gitu kan. Ini bukan saya bicara karena saya seorang da'i ya. Karena memang banyak da'i-da'i kita subhanallah yang tidak terperhatikan sama sekali. Saya tahu ada adik kelas saya kaget saya ketemu kemarin di daerah Tebet sama-sama ceramah. Saya habis ceramah, dia habis ceramah. Saya pas salaman sama dia pakai motor, itu kalau motornya bisa bicara sudah ngeluh. Gitu. Udah gak layak dipakai gitu. Padahal orang ini motoriknya luar biasa nih, ceramah sana sini gitu kan. Maka saya buatin program ini. Kemudian juga nanti akan ada di bulan Ramadan dan sudah kita sering lakukan di masjid kita ini. Kita mengadakan buka puasa gratis tentunya. Tapi yang saya programkan di yayasan ini adalah pengadaan kurmanya. Jadi ada kurma yang kita adakan, memang itu satu dus isinya 10 kilo. Sekitar 400 ribu satu dus itu. Nanti 10 kilo. Bapak ibu bisa pakai di masjid dekat rumah, sedekahin ke orang silahkan. Tapi kalau mau ikut juga dengan program ini, kita akan bagikan ke masjid-masjid dan itu dipakai buka puasa gratis gitu kan. Biasanya kurma kan sunnahnya yang paling pertama dimakan kalau buka puasa gitu kan. Biasanya begitu. Nah kita berharap itulah yang paling pertama masuk di lidah dia pada saat dia sedang buka puasa. Karena kata Nabi SAW, orang yang membuka puasakan orang akan dapat pahala sama dengan orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa. Selanjutnya juga ada umrah Ramadan. Tapi ini waktunya sangat kepepet. Kalau ada bapak ibu yang mau umrah atau kerabatnya mau umrah, saya bimbing umrah akhir Ramadan insyaAllah. Saya sendiri yang bimbing nanti dan akan ada sering ada taklim di sana. Kita sampai lebaran ya, Idul Fitri kemudian baru kita pulang. Dan ini juga sekaligus saya sampaikan kepada pengurus Nurullah, kalau saya tadinya diundang untuk khutbah Id di sini, kemungkinan tidak bisa karena memang saya harus bimbing umrah. Dan ini kalau ada yang berminat tinggal kontak ke nomor HP saya, bisa ambil dari panitia masjid, kita akan umrah insyaAllah. Kemudian juga ada penyebaran atau persiapan buku perpustakaan untuk da'i dengan 2,5 juta dan 60 judul. Dan juga pembagian percetakan buku-buku Islam dengan Rp10.000 per satu judul buku. Itu juga akan kita sebarkan. Yang berminat nanti bisa kontak ke HP saya untuk lebih jauh bertanya. Allahu a'lam mungkin begitu. Sampai sini semoga Allah SWT memberkahi majelis kita, mengangkat seluruh permasalahan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin, melunasi utang-utang orang yang kredit utang, menyembuhkan orang yang sedang sakit, memudahkan hidayah bagi orang yang belum mendapatkan hidayah dan memudahkan mengamalkan bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah senantiasa mengikhlaskan kita menerima seluruh amal kita serta juga insya Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.